rasa tenang yang menyelimuti jiwa-jiwa kaum mukminin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tugasnya adalah berkeliling ke segenap penjuru bumi, yang mereka mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, yang ketika mereka mendapati majlis itu, maka mereka menyatakan kepada malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Maka mereka pun datang dengan meletakkan sayap-sayap mereka, berada di tengah-tengah para penuntut ilmu, mendoakan rahmat dan ampunan kepada Allah bagi setiap penuntut ilmu. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, hadis yang telah kita sebutkan ini sebenarnya sangat cukup untuk menjadi alasan yang akan menguatkan semangat dan kesungguhan kita untuk mencari ilmu dan belajar agama. Karena tema yang kita akan bahas dalam kesempatan ini adalah semangat talibul ilm, semangat penuntut ilmu. Seandainya tidak ada dalil dan suatu fadilah yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan belajar ilmu agama selain daripada hadis yang kita sebutkan, ini sudah sangat cukup. Lalu bagaimana apabila ternyata ilmu dan majlis-majlis ilmu serta orang-orang yang diberikan karunia ilmu memiliki sekian banyak fadilah dan keutamaan? Maka di antara fadilah tersebut, di antaranya adalah satu, bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, uang emas, uang perak, tidak mewariskan harta benda. Innama warasu al-ilma, mereka para anbiya hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, manusia kadang kalau sudah berbicara tentang urusan warisan, tidak jarang persaudaraan sampai dikorbankan karena berebut warisan. Bahkan tak jarang pula terjadi pertumpahan darah. Satu orang saudara di kesempatan yang lain melapor ke pengadilan urusan bagi-bagi warisan. Tapi subhanallah, tidakkah kita memahami dan menyadari tentang sebuah warisan yang sangat besar, yang tidak sekedar menjadi bekal dalam kehidupan dunia kita, tapi akhirat akan menunggu kita. Warisan ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Annal ilma yabqa wal mala yafna. Ilmu itu akan langgeng, sementara harta akan sirna. Coba kita perhatikan. Sebutlah nama salah satu dari salafunas salih ridwanullahi alaihim ajma'in, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah menjadi bagian dari ahlus suffah. Jumlah mereka mencapai 80 orang lebih, yang mereka tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewakafkan semua waktu, tenaga, fikiran, kesempatan mereka dalam rangka untuk mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fuqara'us sahabah, termasuk dari fakirnya sahabat. Keadaannya sangat miskin. Terkadang beliau terjatuh pingsan karena lapar dalam rangka untuk mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi coba kita lihat, sudah berlalu masanya 15 abad. Kita telah berada pada tahun 1540 berapa? 41 Hijriah ya. 1441 Hijriah. Sudah 14 abad lebih lamanya. Nama sahabat Abu Hurairah masih mengalir, disebutkan pada lisan-lisannya kaum muslimin. Sebagaimana pula para ulama kita, tokoh-tokoh besar muslimin, Al-Imamul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik rahimahumullah, nama mereka disebutkan di tengah-tengah muslimin sembali mendoakan rahmat untuk Allah. Kita menyatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, langgeng ilmu tersebut. Tapi yang namanya harta, jika dibandingkan dengan ilmu, dia akan sirna. Habis. Paling mentoknya seorang yang bersemangat dalam mengumpulkan harta, dia akan berpisah dengannya dan akan diwarisi oleh keturunannya dengan terpaksa. Meskipun tentunya di sini ada kesempatan untuk menjadikan harta itu sebagai bekal amal jariah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga: sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di antara fadilah ilmu, bahwa ilmu itu pemiliknya tidak capek dan tidak lelah untuk menjaganya. Beda dengan harta. Seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki dan karunia ilmu, maka dia tidak capek untuk menjaga, memeliharanya. Karena ilmu tersimpan di dalam dada. Dia tidak membutuhkan kota, tidak membutuhkan, na'am barakallahu fikum, misalnya berangkas. Pergi ke pasar, mau kemana? Saya mau ke pasar beli berangkas besi. Buat apa? Nyimpan ilmu saya. Tidak harus. Beda dengan harta. Seorang yang memiliki harta, masya Allah, luar biasa, benar-benar membutuhkan tenaga ekstra untuk menjaganya. Disimpan dalam berangkas, ditaruh di kamar yang paling dalam, kamarnya juga dikunci, rumahnya tembok tinggi, pagarnya masya Allah masih ada kawat berduri di atasnya, ada CCTV, masih ada anjing penjaga, masih pun tidak tenang. Jangan-jangan. Nah, tapi ilmu, awas nanti kalau kamu tidur tak curi ilmumu. Tidak ada. Orang yang punya ilmu, silahkan ambil semuanya, saya tidak nyesal. Coba orang punya harta, wah sudah. Kalau sampai ada ancaman, di sini adalah garis merah menjadi target para, sudah tidak tenang. Sebagaimana harta kalau dibelanjakan lama-lama habis. Kalau hanya makan terus, apalagi makannya masya Allah, yang satu piringnya harganya 115.000. Nah, 115.000 satu piring. Satu kali sebulan tidak ada masalah, tapi kalau tiap hari 3 kali masuk di situ, ya itu masalah. Nah, jangan nyebut nama lo ya. Nah, saya nggak nyebut di sini. Kalau cuma dimakan saja habis, harus dikelola, dimanage, terus dikeluarkan habis. Tapi kalau ilmu disebarkan, diajarkan, bagi-bagikan kepada semua orang, dia bukan berkurang, bertambah dia. Itu ajaibnya ilmu. Nah, yang semestinya menggambarkan kepada kita barakallahu fikum tentang betapa sangat mendesak dengan kebutuhan yang sangat kita butuh kepada ilmu. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bahwasanya ilmu itu jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Atau sebelum itu, pada poin yang ketiga, tentang tidak butuhnya kita untuk menjaga ilmu, dalam arti harus dijaga, pakai penjaga, disimpan dalam berangkas. Justru ilmu di waktu yang sama menjaga kita. Dia akan menjaga seorang hamba dari keharaman-keharaman Allah. Dia tahu hukum syariat. Oh, ini tidak boleh. Ini dilarang. Ini makruh. Ya makruh, jangan didekati. Rasulullah tidak suka. Tapi barakallahu fikum, seorang yang tidak punya bekal ilmu, semua akan dilabrak. Semua akan dilabrak. Oleh karena itu seorang penyair menyatakan, "Araftu syarra la lis syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa' fihi." Aku mengetahui kejelekan, belajar tentang kejelekan, tentang keburukan, bukan dalam rangka berbuat jelek. tapi dengan tujuan agar bisa menjauhi dan menghindarinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan dan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia akan terjatuh ke dalam keburukan dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau orang alim, tahu dia. Ini tidak boleh, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, tahu. Kemudian yang keempat, bahwasanya ilmu dan jalan ilmu adalah jalan yang akan mengantarkan ke dalam surga Allah. Sering kita dengar hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah setiap hari dalam salat kita ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditunjuki jalan yang lurus. Dan kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari jalannya al-maghdub alaihim waladdallin. Siapa itu al-maghdub alaihim? Al-maghdub alaihim adalah kaum Yahudi. Alladzina ya'lamuna wa la ya'malun. Yang tahu ilmu tapi tidak beramal. Sementara ad-dallin, orang-orang sesat, adalah kaum Nasrani, alladzina ya'maluna wa la ya'lamun. Mereka hanya semangat beramal tapi tidak punya dasar ilmu. Maka jalan orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim adalah alladzina jama'u baina hadainil amrain. Yang mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman. Allah menyatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Maka jalan hidupnya Rasulullah adalah jalan dakwah. Dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka siapapun di antara kita umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dia bersaksi Muhammad Rasulullah adalah nabinya, maka menjadi keharusan bagi dia untuk berjalan di atas jalannya Rasulullah, dan jalan beliau adalah jalan dakwah dan jalan ilmu. Dan jalan ini sangat lapang untuk menuntun seorang hamba ke dalam jannah, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagaimana jalan yang akan mengantarkan kepada surga, jangan berharap dia akan mudah untuk dilalui. Ada hawa nafsu dalam diri kita yang ammaratun bisu, yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dari luar ada syaitan yang berharap untuk kita menjadi temannya di neraka. Sementara jalan ilmu adalah jalan yang akan membawa kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terus berusaha menghalangi jalan ini. Dia akan membisikkan berbagai macam bisikan-bisikan yang mengkhawatirkan kita, menakutkan kita. Kalau kamu belajar, gimana nanti warungmu ini waktunya rame-rame ini? Kefikiran. Padahal subhanallah, kita sudah menghabiskan waktu 15 jam untuk memberikan kesempatan kepada ilmu sekedar 45 menit. Luar biasa. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah di antara fadilah ilmu yang termaktub di dalam hadis yang datang dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Kata Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa pemahaman terbalik dari hadis ini adalah siapa yang tidak Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah tidak akan berikan ia pemahaman tentang ilmu. Atau siapa yang tidak Allah fahamkan tentang urusan agamanya, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dia. Bukankah ini ancaman besar? Bukankah ini bahaya besar? Kalau sampai kita tidak faham tentang urusan agama, disebabkan kita tidak mau belajar, tidak mau datang ke majelis-majelis ilmu, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk kita kebaikan. Kalau begitu, kita berada dalam ancaman bahaya besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ilmu itu akan menerangi jalan seorang hamba. Dia tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah, bermuamalah dengan Allah. Dia tahu caranya bagaimana dia bermuamalah dengan hamba-hamba Allah. Bahkan dia tahu bagaimana bermuamalah dengan makhluk yang lain selain manusia, kepada binatang. Antum tahu, terjadi sebuah kejadian. Para sahabat melakukan perjalanan, kemudian salah seorang dari mereka mengalami sakit. Sakit kemudian junub, mimpi basah. Belum sampai kepada dia ilmu tentang bahwa orang yang sakit apabila mengalami junub pun boleh untuk bertayamum. Namun yang kemudian muncul dalam benak beliau adalah bahwa orang junub itu diharuskan untuk mandi. Namun karena dia sakit, naam, tidak cukup kalau sekedar tayamum saja, maka yang dilakukan adalah berguling-guling di tanah. Berguling-guling di tanah. Orang yang punya ilmu tahu, tapi yang belum sampai kepadanya ilmu, ya demikian. Namun kemudian sahabat mendapatkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang punya ilmu tahu cara bermuamalah dengan hamba-hamba Allah termasuk binatang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan seorang alim, innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr. Seorang alim itu akan memintakan ampun untuk dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, bahkan pun ikan-ikan yang ada di lautan, termasuk semut-semut yang ada di daratan. Semua memintakan ampun bagi seorang alim. Seorang alim yang tahu hukum, kenapa mereka binatang dan apapun sampai memintakan ampun kepadanya? Karena seorang alim tahu hak dari hamba-hamba Allah. Kita dilarang untuk membunuh semut, maka orang alim dia tidak membunuh semut. Maka mereka memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Sebagaimana pula di antara keutamaan lain adalah selain daripada seorang alim bisa menerangi kehidupan dirinya, bagaimana dia bermuamalah dengan Allah, dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, juga dia bisa menerangi orang lain, memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang lain. Kita semua ingat tentang kisah salah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Bagaimana ketika dia datang kepada seorang abid ahli ibadah, di sini perbedaannya. Yang memang Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan, fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan dan keistimewaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah itu seperti bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Kalau tidak ada bulan, bintang sekian juta, puluhan juta bergemerlap di atas langit, dunia masih gelap. Dia hanya menerangi dirinya. Tapi munculkan satu bulan, tidak ada bintang sama sekali. Anggaplah bintang suruh pergi dulu, ngintip-ngintip saja. Bulan yang satu akan menerangi bumi. Seperti inilah barakallahu fikum keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah, seberapa banyak pun ibadah yang dia lakukan manfaatnya untuk dirinya. Tapi seorang alim, dengan fatwa dia, dengan bimbingannya, umat manusia mendapatkan kebaikannya. Cobalah lihat perbandingan. Ketika Bani Israel ini meminta fatwa kepada ahli ibadah dan menyatakan bahwa aku telah membunuh 99 orang, adakah taubat bagiku? Banyak sekali, tidak ada taubat bagimu. Ditebas lehernya, genap 100 orang. Ini pula akibat kebodohan. Ternyata kebodohan itu adalah musuh bagi diri sendiri. Karena sebab fatwa yang salah, dia pun ikut jadi korban. Tapi ketika datang kepada seorang alim, dan disampaikan kepadanya, aku telah membunuh 100 orang, adakah taubat bagi saya? Maka yang pertama kali ditanamkan dalam benak pikirannya adalah, man yahulu bainaka wa bainat taubah? Siapa yang bisa menghalangi dirimu dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Ditanamkan akidah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Seberapapun banyak besar dosa yang kita perbuat, Allah zat yang maha pengampun bagi siapa yang mau meminta ampun kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ. Di samping ditanamkan akidah kepadanya tentang sifat pengampun bagi Allah tabaraka wa ta'ala, dia pun dibimbing, pergilah ke sebuah desa di sana. Di sana banyak orang saleh beribadah kepada Allah, kumpul bersama mereka, dan jangan balik kampungmu, karena kampungmu tempat yang jelek. Orang kalau sudah taubat, ingin istiqamah, bergaulnya dengan orang-orang saleh. Jangan balik lagi bergaul dengan teman-teman lama, yang balik lagi. Dulu pernah kena narkoba, kemudian taubat dari narkoba, masih gabung. Ya mungkin pertama masih beli, kalau sudah kecanduan lagi, ya rumah dijual nanti. Mungkin pertama dikasih gratis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah fadilah dari ilmu yang mestinya. Dan ini bukan keseluruhannya. Tapi paling tidak, semoga mewakili untuk mendongkrak dan menumbuhkan semangat kita untuk mencari ilmu agama. Coba kita lihat bagaimana keteladanan salafun salih, para pendahulu kita yang salih dalam menuntut ilmu. Disebutkan tentang Hisham bin Ammar rahimahullahu ta'ala, beliau pernah masuk ke tempat Al-Imamu Malik tanpa izin. Lantas beliau menyatakan, ceritakan kepadaku hadis. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bacalah. Kata dia, tidak. Bacakan kepadaku hadis. Maksa, terus minta. Maka Imam Malik kemudian menyatakan, wahai pelayan, pukul orang ini 15 kali. Dipukul 15 kali. Datang, dibawa kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka dia menyatakan, kenapa anda memukul saya? Padahal tidak ada dosa yang saya perbuat. Saya tidak halal. Saya akan menuntut anda. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, apa tebusan yang bisa membuat engkau halal? Bacakan kepadaku 15 hadis. Itu tebusannya. Dibacakanlah 15 hadis. Kemudian setelah selesai 15 hadis, beliau menyatakan, boleh ditambah pukulannya. Tolong tambah lagi pukulannya agar aku bisa untuk mendapatkan lagi tambahan hadis darimu. Masya Allah. Minta ditambah pukulan. Kalau kita, kayaknya kita perlu dipukul agar berangkat taklim, ya. Naam, ayo. Dia harus dicambuk kita agar mau berangkat taklim. Berbeda 180 derajat semangat kita dengan salaf. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, disebutkan tentang Al-Imam Ibn Tahir Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, aku pernah mengalami kencing darah sebanyak 2 kali. Satu di Baghdad, yang kedua di Makkah. Dan aku dalam mencari hadis berjalan kaki tanpa alas kaki di terik panasnya matahari. Dan tidak memiliki kendaraan sambil memanggul kitab-kitab yang aku punya. Kita Masya Allah, fasilitas belajar kita luar biasa. Berangkat pakai mobil AC. Di masjidnya juga pakai AC dan kipas angin. Belum lagi ditambah sering, ya, sudah disediakan snack dan kopi. Ketika sudah berlangsung taklim 30 menit, kita mulai nengok kopi dan snack-snacknya. Lah, ini pun Masya Allah masih belum semangat. Disebutkan pula oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala bahwa aku bersama temanku tinggal selama 7 bulan di Mesir, itu belum pernah makan makanan yang berkuah. Siang hari kami berkeliling ke tempat para masyayikh, para guru, dan malam hari kami mencatat dan mengoreksi catatan kami. Satu hari kami pergi kepada seorang syekh, kemudian mendapati kabar bahwasanya syekh tersebut sakit. Lantas kami pun kemudian pulang dan lewat pasar mendapati ikan. Dan beli ikan di pasar berharap bisa digoreng. Ketika sampai di rumah ternyata giliran syekh yang lain sudah masuk waktu belajar. Kami pun berangkat ke sana. 3 hari ikan ditinggal. Tidak ada freezer waktu itu. Ya, belum ada PT apa? Naam, yang jual freezer belum ada. Ikan ditinggal. Ketika kami balik lagi, akhirnya pun ikan dimakan mentah-mentah, tidak sempat untuk menggorengnya. Nah, dan beliau menyatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Kalau kita sudah Masya Allah istirahatnya sudah nemen. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga menyatakan, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra' ka'sal jahli tula hayati. Siapa yang tidak merasakan lelahnya menuntut ilmu sebentar saja, maka rasakanlah piala kebodohan sepanjang hidupnya. Jangan bangga dapat piala keliling kampung. Apa itu? Ini piala yang saya dapatkan dan tidak pernah pindah. Ini bukan piala bergilir untuk saya. Piala apa? Piala kebodohan. Bangga sekali. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Imam Al-Hafid Abul Ali Al-Hamadhani, beliau sampai menjual rumahnya sebanyak 60 dinar untuk membeli kitabnya Al-Jawaliqi. Rumah sampai dijual untuk beli kitab. Nah, sudah masuk waktu isya. 1 menit lagi. Tanggung sekali. Nah, insyaallah cukup sampai di sini. Nah. Demikian pula disebutkan Al-Imam Al-Muzani, beliau membaca kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sampai 50 kali. Setiap aku baca ulang lagi, dapat lagi tambahan faedah, dapat lagi tambahan ilmu yang sebelumnya belum difahami. Baca lagi terus tambah pemahamannya. Lah kita baru belajar durusul lughah misalnya bahasa Arab baru 2 kali. Aduh, ngulang lagi. Padahal juga yang pertama kita tidak paham sama sekali. Itu udah bosannya minta ampun. Nah, semoga Athar-athar para salaf kita memberikan pengaruh untuk mendongkrak kesungguhan kita di dalam mencari ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.